Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada penyebutan sisi-sisi yang ada pada ma. Setelah kita ambil bagian yang kedua dari ma, itu ma harfiyah. Dibaca belum ya caranya? Belum ya? Wadzurbu asani sekarang ya? Betul. Ah sudah. Baru matanya aja ya yang baca ya? Iya. Caranya dibaca belum? Apa? Arabi. Oh. Arabi ya. Macam yang keempat dari ma harfiyah. Setelah yang pertama nafiyah. Yang kedua mastariyah. Yang ketiga ya, yang paling yang kedua mastariyah khairu barfiyah. Yang ketiga mastariyah barfiyah zamaniyah. Yang keempat kafah anil amal. Ma yang menahan dari amalan rafa' fil fa'il, pada fa'il. Ka qawlihi wa huwa al-marrar yukhatib imra'atan. Sodati fa'atwalti as-sudud. Matanya sudah dibaca belum nih? Sudah ya? Faqalla fi'lul madhi yaqbalu ta'aini. Ya. Yang pertama dari ma' kafah adalah kafah an amali raf'i fil fa'il, menahan amalan fi'il dari merafakkan fa'il. Seperti ucapannya al-marrar yukhatib imrah, mengajak bicara seorang wanita. Sadatti fa'atwalti sududa wa qallama wisalun ala tuli sududi yadum. Sadatti, engkau berpaling. Atau maknanya engkau menghalangi, menghalangiku dari mencintaimu. Fa'atwalti sudud, dan engkau perpanjang keberpalinganmu. Wa qallama wisalun ala tuli sududi yadum. Tidak ada wisal, hubungan cinta kasih yang dihasilkan ala tuli sudud, dengan keberpalingan yang begitu panjang. Maknanya engkau telah berpaling dariku. Wa tala hijranuk, dan telah panjang perbuatanmu meninggalkanku. Wa qallama yadumu alwidad, dan tidak ada rasa kasih sayang yang yadum, langgung, langgeng karenanya. Dan tidak ada pula rasa cinta yang berkesinambungan tatkala terus-menerus engkau meninggalkanku dan menjauh dariku. Ya. Sadatti fa'atwalti sududa wa qallama wisalun ala tuli sududi yadum. Di sini syahidnya qallama, ma masuk pada qalla, maka dia pun menghalangi qalla dari merafakan wisal sebagai fa'ilnya. Dan wisal di sini marfu, bukan sebagai fa'il dari qalla, tapi dari fi'il yang mahdhuf yang ditafsirkan oleh yang setelahnya yadum. Yadumu wisalun gitu. Ditahan amalannya dia. Faqalla fi'lun madin yaqbalu ta'aini. Maka qalla adalah fi'il madhi yang bisa menerima dua macam ta. Tau ta'nits sakinah ataupun ta' fa'il. Kalau ta' fa'il di fak ya, lam ya. Qallalta mungkin. Kalau bersama tau ta'nits qallat kan. Kalau bersama yang dhamir mutaharrik ya, di fak dipecah dia. Qalalta, qalalti. Wa ma kafah, dan ma di sini kafah lah, menahan amalannya qalla. An talabil fa'il, dari mengejar fa'il. Wa ma wisalun fa huwa fa'il bi fi'lin mahdhuf wujuban. Adapun wisal, maka dia fa'il dari fi'lin yang mahdhuf secara wajib. Yufassiruhu al-fi'lu al-madhkur wa huwa yadum. yang mana yang mahfuf itu ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan, yaitu yadum. Wa taqdir, taqdirnya qallama yadumu wisalun yadumu. Tidak ada wisal, hubungan, hai sayang, yadum, yang berkesinambungan. Ala had, ini sesuai dengan batasan. Ini mru'un halaka. Kita tahu bahwasanya yang namanya in syartiyah tidak bisa masuk kecuali kepada jumlah fi'liyah atau kepada fi'il. Maka di sini imru'un tidak boleh dijadikan sebagai mubtada. Ya, karena yang namanya in mesti setelahnya fi'il, sehingga ditafsirkan sebelum imru'ah fi'il. Apa tafsirannya? Lihat setelahnya. Halaka berarti apa? In halaka imru'un gitu. In halaka imru'un. Yang menasabkan jadi imru'un di sini fa'il dari fi'il yang mahdhuf yufassiru ma ba'da itu halaka. Takdirnya in halaka imru'un halaka. Wala yakunu wisalun mubtada'an wa khabaru yadum. Tidak boleh wisal di sini dijadikan mubtada. Wa khabaru yadum, kemudian khabarnya yadum, enggak boleh. Kenapa? Li'anna al-fi'l al-makfuf 'an talab al-fa'il la yadkhul illa 'ala al-jumal al-fi'liyah. Di sini wisal tadi kan qallama qalla ditahan amalannya oleh ma, tidak bisa merofakkan wisal sebagai fa'ilnya. Kemudian apa wisal i'rabnya? Mungkin enggak dia di'rab sebagai mubtada? Tidak bisa katanya. Wisal tidak bisa di'rab sebagai mubtada, kemudian yadum dijadikan khabarnya. Kenapa? Li'anna al-fi'l al-makfuf 'an talab al-fa'il la yadkhul illa 'ala al-jumal al-fi'liyah. Karena fi'il yang ditahan dari amalannya itu tidak bisa masuk kecuali kepada jumlah fi'liyah. Kalau antum jadikan misal mubtada, maka jumlahnya ismiyah. Li'annahu ujriya majruha fi nafi. Karena dia tala, yakni masuk ma, itu dilangsungkan pada tempatnya nafi. Ataupun qalla, dia dilangsungkan pada tempatnya nafi. Fa qauluka qalla ma yaqul, ucapan muqallama yaqul, maknanya ma yaqul, tidak berkata, bukan sedikit sekali, bukan. Tapi maknanya nafi, ma yaqulu. Qalahu Ibnu Malik fi syarh at-tashil, dikatakan oleh Ibnu Malik di dalam syarh tashilnya. Fa in qulta aina fa'ilu qallama, qultu la fa'ila lah. Jika engkau bertanya, lantas di mana fa'ilnya qallama? Dia kan fi'il, yang namanya fi'il ya menuntut fa'il gitu. Minimalnya kalau dia lazim. Kalau muta'addi menuntut maf'ul. Qultu la fa'ila lah. Saya jawab tidak ada fa'il bagi qalla. Fa in qulta al-fi'lu la budda lahu min fa'il, jika engkau berkata lagi yang namanya fi'il mesti ada fa'ilnya. Qultu aqulu bi mujabi. Saya jawab aqulu bi mujabi. Saya jawab dengan mujab. Yani mujabnya memang kemestiannya demikian. Walakin fi ghairi al-fi'l makfuf, tapi itu diterapkan pada fi'il-fi'il yang tidak ditahan dari amalan. Itu berlangsung berlaku pada fi'il-fi'il yang tidak ditahan dari apa? Amalan. Adapun fi'il yang ditahan dari amalannya, maka dia tidak mengandungi fa'il. Fa in qulta hal lidzalika nadhir, jika engkau bertanya apakah ada fi'il yang semacam ini? Qultu na'am, karena butuh kalau seperti itu ada enggak contoh yang lainnya gitu. Yang semisal itu. Qultu na'am, saya jawab benar ada fi'il yang di sana tidak ada fa'ilnya. Al fi'lul mu'akkid, yaitu fi'il yang didatangkan untuk mentaukid fi'il sebelumnya. Ka qaulihi, seperti ucapan penyair ataupun orang Arab, ataki ataki lahiqun. Ataki ataki allahiqun. Di sini ataki enggak ada fa'ilnya. Ataupun allahiqun mafa'il dari ataki yang pertama. Fallahiqun fa'ilun lil awwali, maka allahiqun adalah fa'il bagi ataki yang pertama. Wala fa'ila lil tsani, dan tidak ada fa'ilnya bagi yang kedua karena dia untuk taukid. Qala al-musannif fi tawdih. Dikatakan oleh musannif di dalam kitab at-tawdih. Walam takuffa ma min al-af'ali 'an 'amali raf'i ila thalathah. Dan tidaklah ma menahan fi'il dari amalan rofa kecuali pada tiga fi'il. Ma tidaklah menghalangi amalan fi'il kecuali pada tiga fi'il. Yang pertama qalla, tola, kathura. Qallama, tolama, kathura ma. Fal awal yang pertama contohnya fal qallama yabrahul labib. Ya mana ya ma yabrahul labib. Senantiasa al-labib orang yang berakal itu. Nah, di arti lanjutannya ya. Qallama yabrahul labibu ila ma yurithul majda da'iyan mujiba au mujiba. Qallama yabrahul labibu ila ma yurithul majda da'iyan au mujiba. Maknanya tadi la nafi maknanya. Seperti ma yabrah. Senantiasa orang yang cerdas itu ila ma yurithul majda, kepada yang menghasilkan kemuliaan dia menyeru atau menyambut, atau terjemahan lebih enaknya senantiasa orang yang cerdas itu mengajak atau menyambut kepada perkara atau perkara-perkara yang bisa menghasilkan kemuliaan. Wasan yang kedua tala ya bna Zubair talama asaika, ya asaita digantikan posisinya dengan dhamir yang apa? Mansub bih. Ya ibn Zubair talama asaika. Aslinya itu asaita. Ya asalnya asaita, kemudian diganti dengan kaf. Katanya karena namanya kaf dengan ta itu saudara, bersaudara karena sama-sama huruf mahmus. Hamas, huruf hamas. Ka, ta, sama-sama huruf hamas. Dan adalah Suhaim. Suku Suhaim apabila melantunkan syair seringkali menggantikan ta dengan ka. Ahsanka wallahi. Ahsanta wallahi. Atau ini maksudnya pada peletakan dhamir nasab pada tempatnya rafa'. Seperti pada laulaya, asalnya kan laula ana, laulaka, laula anta. Wasalis yang ketiga kasru ma fa'alta kada, kasru ma fa'alta kada. Seringkali kamu berbuat demikian. Wala tadkhulu hadhihi al-af'al al-makfufa bima illa 'ala fi'liya surriha bi fi'liha. Sebutkan di sini. Wala tadkhulu hadhihi al-af'al al-makfufa bima, tidaklah fi'il-fi'il yang ditahan dengan ma ini masuk kecuali kepada jumlah fi'liya yang ditasrih. Ya, ditasrih disebutkan fi'ilnya. Wala tadkhulu hadhihi al-af'al al-makfufa bima illa 'ala al-fi'liyatin surriha bi fi'liha, litasrih fi'lnya. Selesai. Adapun pada contoh tadi qallama wisal itu kan enggak ditasrih ya fiilnya ya. Dalam bacaan tadi yang kita lewatkan barusan sadatta fa atwal fi sududa wa qallama wisalun, di sini kan fiilnya enggak ditasrih. Darurah katanya, darurah syariah. Yang lainnya kan disebutkan falamma yabrah qallama yabrah fiil. Talama asai fiil asa. Asaita jadi asaika. Kathrama fa'alta fiil. Kalau ada ya setelahnya itu adalah isim itu darurah syariah tadi itu qallama wisalun kan setelah qallamanya bukan fi'il tapi apa isim kemudian fi'ilnya tidak ditasrih hanya ditakdirkan di situ adanya. Kemudian kita baca matanya wa kafatun an amali nasbi wa raf'i wa dhalika ma inna wa akhwati nahu innama Allahu ilahun wahid وكافه عن عمل الجر انه ربما يود الذين كفروا وقوله كما سيف عمر ولم تخنه مضاربه واختلف فيما اتلي بعد كقوله بعد اتلي بعد كقوله علاقه ام الوليد بعيدا ما افنان راسك كالصغم المخلص فقيل كافه كافه لبعيدا عن الاضافه وقيل مصريه wa zaidah wa tusamma hiya wa ghairuha min al-huruf az-zawaid silah wa ta'kidan nahu fa bima rahmah amma qalilin ay fa bi rahmatin wa an qalilin. Selesai ya pembahasan tentang tafsir apa mufradat-mufradat yang memiliki beberapa sisi i'rab ataupun makna. Kita lihat syarahnya di sini. Yang pertama, wa kafah an amali nasbi wa rafi wa dzalika ma'na inna ma'a inna wa akhwatiha nahwa inna Allahu ilahu wahid. Ma yang menahan amalannya nasab dan rafa', hal itu bersama inna dan teman-temannya inna. Ya. Innamallahu ilahun wahid. Di sini Allah saya mubtada, lafzul mubtada. Ilahun khabarnya bukan sebagai isimnya inna. Inna ditahan amalannya dari ma. Wala tadkhulu hadhihi al-af'al al-makfufa. Al-qism tsani, macam yang kedua, kafatun an 'amali nasbi wa rafi wa dzalika ma inna wa akhwatiha nahu qawli ta'ala innamallahu ilahun wahid. Ya, macam yang kedua adalah makafa yang menahan dari amalannya, dari amalan nasab dan rafa', yaitu ketika bersama inna dan teman-temannya. Contoh innamallahu ilahun wahid. Inna harfu apa? Nasbin wa taukid makafa. Atau di Arab jadi satu innama apa? Ada tu hasr itu kan? Itu hasr. Ada tu hasr. Lafdu jalalallah mubtada ilahun khabar wahid. Sebagai apa? Na'at. Wal qismu ats-tsalits, macam yang ketiga, yaitu kafatun 'anil 'amalil jar, menahan amalannya jar. Contoh rubama ya waddu alladhina kafaru wa qawlihi kama sayfu 'amrin lan takhunhu madaribuhu. Wal qismu ats-tsalits kafatun 'an 'amalil jar wa muhayyi'atun lidukhuli 'alal jumlatil fi'liyah. Fal muhayyi'ah nahu qawli ta'ala rubama يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين والكافة عن عمل الجر نهو قوله وهو سموال أخ ماجر لم يخزني يوم مشر كما سيف عمر لم تخنه مضاربه. Pernah kita lihatkan juga ya di tahqib itu fashir ini برفع سيف على الابتداء والخبر. Macam yang ketiga adalah makafa yang menahan amalannya jar, menahan amalannya jar. Kemudian wa muhayyi'ah, di sisi lain dia menyiapkan, mempersiapkan lidukhul 'alal jumlah, untuk bisa masuk dia kepada jumlah fi'liyah. Ruba kan aslinya masuknya ke apa? Isim ya. Dengan masuknya ma tertahan amalannya dan dia bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Fal muhayyi'ah, contoh makafah yang fungsinya muhayyi'ah adalah dalam ayat muhayyi'ah menyiapkan rubah sehingga dia bisa masuk kepada jumlah fi'liyah adalah rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Maknanya rubah di sini sering atau jarang? Takfir atau taklil? Takfir kan? Sering kali yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Atau terkadang, lihat di tafsirnya ya, apakah yang mengucapkannya adalah mereka orang-orang kafir yang telah mati atau yang masih hidup. Wal kafa an 'amalil jar, contoh ma yang menahan dari amalannya jar adalah ucapannya asamau'al akhul majidun lam yukhzini yawma masyadin. Seorang teman yang mulia tidak akan merendahkanku di hari peperangan. Kama saifu amrin, ya, kama saifu amrin lam takhunhu madaribuh, sebagaimana pedangnya Amr, mata pedangnya lam takhunhu, tidak pernah mengkhianatinya, senantiasa tepat mengenai sasaran. Biraf'i saif ala ibtida wal khabar, dengan merafakan saif sebagai mubtada dan setelahnya khabar. Ya. insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dan pertemuan berikutnya yang terakhir berarti ya, pembahasan tentang mufradat, tinggal nanti sisanya penyempurna. Bab yang keempat itu masyaallah banyak faedahnya itu. Bab yang keempat. Ya, sebelum diakhiri barangkali yang mau ditanyakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.